نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. قال أصحاب فقه الميسر حفظهم الله تعالى الباب الثالث باب yang ketiga في الهدنة والذمة والأمان وفيه مسائل permasalahan terkait gencatan senjata dan perjanjian damai serta memberikan keamanan, memberikan perlindungan. Dan pada bab ini ada beberapa permasalahan, ada beberapa pembahasan. Jadi barakallahu fikum, bab yang ketiga ini terkait dengan hukum gencatan senjata, saling tidak memerangi antara satu pihak dengan pihak yang lain, pihak kaum muslimin dengan pihak orang-orang kafir, wazimah, dan juga adanya perjanjian damai sampai pada waktu yang ditentukan, dan al-aman, memberikan perlindungan, keamanan kepada orang kafir. Ini dibahas. Karena memang dalam perang barakah hukum itu tidak terluput, ya, barakah hukum dari perkara-perkara ini. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, akadul hudnah ma'al kuffar. Yang pertama adalah akad gencatan senjata kepada orang kafir. Barakallahu fikum. Ta'rifuha, pengertian gencatan senjata atau al-hudnah lugatan secara bahasa adalah as-sukun, tenang, tentram. Jadi al-hudnah itu kalau diartikan adalah gencatan senjata. Gencatan senjata. Secara bahasa artinya adalah as-sukun, tenang. Wa syar'an, adapun dalam istilah syariat, gencatan senjata adalah akadul imami au na'ibihi, li ahlil harbi ala tarkil qitali muddatan ma'lumatan biqadril hajati wa in talat. Gencatan senjata menurut syariat adalah barakafikum, seorang imam penguasa atau wakilnya melakukan akad perjanjian dengan pihak yang memerangi kaum muslimin berupa meninggalkan peperangan, akadnya itu berupa meninggalkan peperangan dalam waktu yang diketahui, yang diketahui oleh masing-masing pihak waktunya sampai berapa lama. Oh misalkan 5 tahun, ya sudah 5 tahun. Biqadril hajah wa in talat, sesuai dengan kebutuhan, walaupun ya berlangsung lama. Barakallahu. Wa yusamma muhadanah, dan al-hudnah disebut dengan muhadanah. Wa mu'adah, wa mu'ahadah disebut dengan muhadanah, ya, nama lain gencatan senjata. Mu'ahadah, barakawikum, saling melakukan perjanjian. Mu'ahadah, barakawikum, saling berjanji. Ini nama lainnya, barakawikum. Barakalakum. Jadi yang namanya gencatan senjata, ya, itu dilakukan oleh dua pihak, pihak kaum muslimin dan orang kafir, dengan waktu yang ditentukan. Ya, masing-masingnya mengetahui, tidak boleh atau tidak teranggap apabila yang mengetahuinya ini salah satu pihak, pihak yang lain tidak tahu sampai berapa lama. Ini tidak tidak teranggap. Barakallahu fikum. Kemudian masyru'iyatuha, dalil disyariatkannya gencatan senjata, diperbolehkannya gencatan senjata. Wa dalilu dzalik, dalilnya adalah yajuzu li imamil muslimin aqdul hudnah ma'al kufar ala tarkil qitali muddatan ma'lumatan biqadril hajah idza kana fi aqdiha maslahatan lil muslimin. Boleh bagi penguasa, pemimpin kaum muslimin, melakukan akad perjanjian adanya gencatan senjata, tidak saling memerangi kepada orang kafir dalam bentuk meninggalkan peperangan, menjauhi adanya peperangan dalam waktu yang ditentukan. Barakalakum, sesuai ya kebutuhan, ya sesuai kebutuhan. Terkadang cukup 5 tahun, terkadang 1 tahun cukup. Apabila pada akad gencatan senjata tersebut barakahikum ada kemaslahatan untuk kaum muslimin. Kalau tidak ada kemaslahatan, tidak ada sebab-sebab yang bisa mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin, maka tidak boleh dilakukan gencatan senjata. Tetap langsung terus berperang. Barakallahu fikum. Di antara maslahat, barakallahu fikum, ya, manfaat yang bisa diambil dengan adanya gencatan senjata kadu'finim, dikarenakan adanya kelemahan kaum muslimin seperti sekarang ini ya. Kenapa ya kita tidak menyerang negara kafir sekitar kita seperti Singapura? Mengapa pula Arab Saudi tidak menyerang negeri kafir yang di sekitar mereka langsung? Lidzafihim, karena barakafikum kaum muslimin masih lemah. Maka ada perjanjian damai, tidak ada saling berperang, saling memulai. Aw adami isti'dadihim, atau tidak adanya atau kurangnya persiapan kaum muslimin. Maka ketika kaum muslimin dirasa belum mampu untuk memerangi orang-orang kafir, maka penguasa kaum muslimin barakallahu'alaikum harus jeli, ya, harus tepat dalam ya mengatur gencatan senjata ini sampai berapa lama. Barakallahu'alaikum. Awali dzalik minal masalih, atau karena sebab yang lain berupa kemaslahatan yang lainnya. Barakallahu'alaikum. Jadi gencatan senjata itu bukan karena ya malas, malas perang. Sudah ada gencatan senjata, bukan. Tapi di situ ada kemaslahatan. Misalkan dikarenakan kaum muslimin mulai lemah, maka penguasa kaum muslimin atau panglima perang barakallahu fikum meminta adanya hudnah, akad, ya, gencatan senjata. Tidak ada saling memerangi antara dua belah pihak. Barakallahu fikum. Katam'i fi islamin kufari wa nahwi. Contoh kemaslahatan yang lain adalah barakallahu fikum diharapkan padanya keislaman, masuk Islamnya orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Ya, kok ternyata orang-orang mukmin kaum muslimin, pihak kaum muslimin berada di atas angin. Apa maksudnya ini berada di atas angin? Tentara kaum muslimin atau pihak kaum muslimin berada di atas angin. Apa maksudnya berada di atas angin? Oh. Naik pesawat. Apa, Mam? Hah? Nah, unggul. Barakallahu fikum. Ketika penguasa atau pemimpin perang melihat kaum muslimin sudah unggul, maka mungkin perlu diadakan gencatan senjata, maka dilakukan. Siapa tahu barakallahu fikum pihak musuh mengetahui ternyata kaum muslimin ini ya, mereka orangnya ramah-ramah. Akhirnya diharapkan padanya banyak yang masuk Islam. Barakallahu liqaulihi ta'ala, gencatan senjata ini hukumnya boleh berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-61. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-61 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in janahu lisalmi fanjah laha. Dan apabila mereka, orang-orang kafir, condong kepada kedamaian, minta damai, fajnah laha, maka hendaknya engkau wahai kaum muslimin ya menerima, condong juga pada kedamaian. Mereka meminta damai, ya sudah, barakallahu fikum, kita ya terima perdamaian. Surat Al-Anfal ayat ke-61. Barakallahu'alaikum. Disebutkan pada kelengkapan ayatnya, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas sami'ul 'alim. Dan apabila mereka condong ya kepada perdamaian, maka hendaknya engkau, wahai Nabi, wahai kaum muslimin, condong pula kepada kedamaian, perdamaian. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kepada Allah. Innahu huwas-sami'ul 'alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Disebutkan dalam tafsirnya, dalam tafsir Muyassar, wa in malu ila tarkil harbi wa raghabu fi masalakatikum fi musalakatikum famil ila dhalik ayyuhan nabi wa fawwid amraka ila Allah wa fiq bihi innahu huwas sami' li aqwalihim al-alimu biniyatihim. Yang artinya, apabila mereka, orang-orang kafir, condong pada tindakan meninggalkan peperangan dan mereka menginginkan perdamaian dengan kalian, maka hendaknya kalian condong pula, ambil perdamaian tersebut, wahai Nabi, dan serahkanlah urusannya kepada Allah. Berarti tawakal. Dan percayalah akan pertolongan Allah, karena Allah Maha mendengar ucapan-ucapan mereka, Maha mengetahui niat-niat mereka. Barakallahu fikum. Terkadang orang-orang kafir meminta perdamaian, barakallahu fikum, itu ada niat, ya, ada udang di balik batu, ada api di balik sekam. Barakalakum. Di situ ada niatan-niatan yang jelek, minta damai, minta damai. Barakalakum. Ketika perdamaian, ya, diberikan, kencatan senjata, barakalakum, ya, ditunaikan oleh kaum muslimin, mereka curang, mereka berkhianat. Barakalakum. Ini terjadi pada kebanyakan orang-orang kafir, sebagaimana baru-baru ini terjadi pada, ya, Syiah Houthi atau Houthi yang ada di Yaman. Mereka minta damai, ternyata barakallahu fikum menyerang duluan, dan ini sering mereka lakukan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam tafsirnya, wa fawwid amraka ila Allah. Maka setelah engkau memberikan perdamaian, menerima permintaan damai, gencatan senjata dari mereka, barakallahu fikum, serahkanlah urusannya kepada Allah, wasiq bihi, dan percayakanlah urusan ini kepada Allah. Kenapa? Innahu huwas sami' li aqwalihim. Karena Allah mengetahui, Maha mendengar ucapan-ucapan mereka, makar-makar mereka. Al-alimu biniyatihim, dan Allah Maha mengetahui niat-niat, tujuan-tujuan, maksud-maksud mereka. Barakah fikum. Jadi kita, ya, mengamalkan perintah Allah, ya, kita mengamalkan perintah Allah, menerima, barakah fikum, perjanjian damai dengan mereka. Selebihnya, barakah fikum, kita serahkan kepada Allah, ya. Maka Allah yang akan mengurusi, karena innahu wasami' li aqwalihim al-alimu biniyatihim. Karena Allah Maha mendengar ucapan mereka dan mengetahui niatan-niatan mereka. Barakallahu fikum. Wa qad aqada an-nabi alaihi salatu wasalam al-hudnata ma'al kuffari fi sulhil Hudaybiyah asyra sinin wa salaha al-yahuda fil Madinah. Disebutkan, dan sungguh Nabi alaihi salatu wasalam pernah melakukan gencatan senjata, ya, menerima permintaan orang kafir pada perjanjian Hudaybiyah yang ada di Mekkah, barakallahu fikum. Asyra sinin, perjanjian Hudaybiyah ini, barakallahu fikum, tidak boleh saling menyerang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah selama 10 tahun. Dan juga Nabi pernah melakukan musalahah, mengadakan perjanjian damai dengan orang Yahudi di kota Madinah. Salaha al-Yahuda fil Madinah. Barakallahu. Jadi gencatan senjata itu ada dalilnya dan boleh. Dalam gencatan senjata, barakallahu, maka seorang penguasa, seorang panglima, dia yang bisa menentukan ya seberapa lama ya dengan melihat ya kebutuhan di situ. Barakallahu. Sebagaimana disebutkan tadi, di antaranya sebab adanya gencatan senjata karena kaum muslimin sudah mulai lemah, karena kekuatan persiapan kaum muslimin sudah mulai berkurang, atau di situ ada misi berupa barakahikum agar orang-orang kafir bisa masuk Islam, karena kaum muslimin ketika itu sudah berada di atas angin ya, sudah unggul. Barakallahu'alaikum, maka diadakan gencatan senjata. Dalilnya surat Al-Anfal ayat ke-61. Wa in janahu lisalmi fajnah lah. Dan apabila mereka orang-orang kafir condong meminta kepada perdamaian, maka terimalah perdamaian tersebut. Barakallahu'alaikum. Yang ketiga, luzumul hudnah. Barakallahu'alaikum. Ya, menetapi gencatan senjata. Takunul hudnah allati aqadaha al-imamu aw naibuhu lazimah la yajuzu naqduha wa la ibtaluha mastaqamu lana wa lam yakhunu wa lam nakhsha minhum khiyanah. Dan gencatan senjata yang dilakukan oleh seorang penguasa atau barakum ya penggantinya, pengganti penguasa, wakilnya, itu akan senantiasa berlangsung, terus ada, maka tidak boleh dilanggar, tidak boleh dibatalkan selama, nah, ini ada syaratnya, selama mereka orang-orang kafir berlaku lurus kepada kita, tidak melanggar janji, maka perjanjian gencatan senjata tidak boleh dilanggar, tidak boleh dibatalkan. Jadi barakallahu'alaikum, ketika penguasa kaum muslimin atau panglima perang menandatangani perjanjian damai gencatan senjata dengan orang-orang kafir, maka orang-orang muslim tidak boleh melanggar, tidak boleh membatalkan selama orang-orang kafir, orang-orang musyrik, musuh kita ya, mereka masih lurus, masih ya jujur dalam ya perjanjian damai tersebut. Walam yakhunu, dan selama mereka tidak berkhianat. Maka kata para ulama, dan kita jangan khawatir, ya, barakallahu'alaikum. Demikian pula, ya, jangan sampai hal itu terus dilakukan terus menerus, selama mereka tidak berkhianat dan tidak menimbulkan kekhawatiran kepada kita atas khianatnya mereka. Barakallahu'alaikum. Jadi ketika mereka terus-menerus lurus ya, tidak melakukan pembatalan, pelanggaran dalam yang namanya perjanjian damai, mereka tidak berkhianat, dan di pihak kita sendiri, barakallahu'alaikum, kita tidak timbul khawatir akan pelanggaran mereka, pengkhianatan mereka, maka seperti ini perjanjian damai gencatan senjata harus terus ya dilakukan. harus terus barakallahu fikum, tidak boleh dilanggar sesuai dengan berapa lama kenjata-kenjata tersebut. Liqaulihi ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-7. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka selama mereka orang-orang kafir berlaku lurus dalam perjanjian damai kepada mereka, fastaqimu lahum, maka hendaknya kalian juga berlaku lurus. Maksudnya jangan melanggar perjanjian damai, jangan pula membatalkan. Barakallahu. Surat At-Taubah ayat ke-7. Wa qaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-1. Al-Maidah ayat ke-1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, barakallahu'alaikum, tunaikanlah janji-janji yang ada. Baik janji kepada saudaranya sama muslim, janji kepada orang kafir, termasuk padanya janji adanya gencatan senjata. Barakallahu'alaikum. Jadi dalam Islam gencatan senjata, ya, itu boleh. Dan gencatan senjata terus harus dilakukan hubungan, ya, sesuai dengan isi dari gencatan senjata tersebut. Barakallahu fikum, maka tidak boleh dilanggar. Fa inna qadu al-ahda biqitalin, dan apabila orang-orang kafir mereka melanggar perjanjian, ada gencatan senjata, barakallahu fikum, ya, perjanjian damai di situ kemudian dilanggar, biqitalin, dilanggar dengan cara mereka mulai membunuh, memulai berperang, ya, mereka sendiri yang memulai. Al-muzaharati aduina alaina, atau mereka menampakkan permusuhan kepada kita, ya, menampakkan permusuhan kepada kita dengan ucapan-ucapannya, dengan tindak tanduknya. Al-qatli muslimin, atau membunuh seorang muslim padahal ada perjanjian damai di situ. Al-akhdhi malin, atau mengambil, merampas, mencuri harta seorang muslim. Intaqadal ahdul ladzi bainana wa bainahum wa jazza qitaluhum. Maka kalau sudah seperti itu keadaannya, perjanjian batal. Ya? Yang terjadi antara kita dengan mereka, dan boleh bagi kita membunuh, memerangi mereka, karena batal. Ya? Barakallahu fikum. Misalkan, ya, penguasa kaum muslimin mengadakan perjanjian damai dengan penguasa orang kafir, atau panglima kaum muslimin dengan panglima orang kafir. Ternyata pihak mereka, ya, melakukan terlebih dahulu pembunuhan, memerangi, atau menampakkan, ya, perkara-perkara yang menunjukkan mereka ini, ya, memusuhi kita, ya, tidak konsisten dengan perjanjiannya, atau mulai membunuh seorang muslim, mengambil harta seorang muslim. Maka kalau sudah seperti ini, perjanjian batal. Kalau sudah batal, maka kita pihak kaum muslimin boleh memerangi mereka. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innakatu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Surat At-Taubah ayat ke-12. Surat At-Taubah ayat ke-12. Dan apabila mereka orang-orang kafir merusak perjanjian-perjanjian mereka setelah mereka melakukan perjanjian, dan mereka mencerca, mencaci maki agama kalian, wahai kaum muslimin, maka boleh bagi kalian Hendaknya kalian memerangi pemimpin-pemimpin kafir mereka. Ya, karena ya, tidak ada lagi yang namanya barakahikum perjanjian damai, tidak ada lagi yang namanya ya akad untuk mereka. La'allahum yantahun, agar mereka berhenti. Ya, semoga mereka mau berhenti. Surat At-Taubah ayat ke-12. Wa in khifa minhum naqdul anbi bi amaratin tadullu ala dzalik jaza an nambida ilaihim ahdahum wa la yalzamul buqa'u ala ahdihim. Sementara pihak kita sekarang, dan apabila dikhawatirkan pada mereka orang-orang kafir, mereka melakukan pembatalan, pelanggaran dalam perjanjian dengan adanya bukti-bukti dugaan kuat, ya, yang menunjukkan akan hal itu, maka boleh bagi kita untuk, ya, melemparkan, mengembalikan, membatalkan perjanjian damai dengan mereka, sehingga tidak tersisa lagi yang namanya adanya perjanjian damai. Barakalikum. Ini tidak ada pelanggaran dari mereka. Mereka tidak memulai peperangan, tidak mengambil harta kita, mereka tidak membunuh kaum muslimin. Tapi pihak kita muncul kekhawatiran. Dan kekhawatiran ini muncul dikarenakan banyak bukti-bukti, dugaan kuat yang menunjukkan bahwasanya mereka ini akan berkhianat. Maka kalau sudah seperti ini, barakallahu'alaikum, sampaikan kepada mereka. Dan ini wajib. Ya, sebutkan oleh para ulama nanti, ya, penjelasannya. Tidak boleh diam-diam dikarenakan kita khawatir lalu kita menyerang mereka. Tidak boleh. Tetap harus diberitahu agar mereka siap-siap, ya, ngambil senjatanya, ya, mungkin masih diberi kesempatan, ya. Barakallahu fikum. Karena memang pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau timbul kekhawatiran pada kita, timbulnya ini dikarenakan ada bukti, ada dugaan kuat, bukan semata-mata khawatir, tapi ada bukti, ya. Maka boleh kita pihak kaum muslimin membatalkan perjanjian. Hubungi mereka. Ya. Maaf. Enggak usah pakai maaf. Barakallahu fikum. Kami tidak lagi menerima perjanjian damai. Ya. Sepertinya kami lebih memilih menyembelih kepala-kepala kalian. Ya, daripada kami tidur di atas dipan-dipan kami. Ya. Ranjang-ranjang kami, rumah-rumah kami. Barakallahu fikum. Dalilnya surat Al-Anfal ayat ke-58. Surat Al-Anfal ayat ke-58. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma takhafanna min qawm khiyanatan fanbit ilaihim ala sawa." Dan apabila kalian khawatir, merasa takut dari sebuah kaum yang akan melakukan khianat, maka berikanlah, ya, kembalikanlah akad perjanjian damai kepada mereka. Ala sawa, ala sawa ini berkonfikum harus sama-sama tahu. Tidak boleh sepihak saja yang tahu tiba-tiba menyerang pihak yang tidak tahu. Ini tidak boleh. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam, ya, gencatan senjata dibatalkan itu harus tahu dari pihak musuhnya. Harus tahu. Harus ada pemberitahuan dari kaum muslimin bahwasanya perjanjian damai dibatalkan, maka pihak orang-orang kafir harus diberitahu. Ini menunjukkan barakallahu fikum kaum muslimin diajari bagaimana agar mereka itu barakahukum berlaku jujur, berlaku adil, walaupun terhadap orang yang akan mereka sembelih. Barakahukum. Ai maksudnya adalah a'lamahum binaqdi ahdihim, memberitahukan kepada mereka, mengumumkan kepada mereka tentang batalnya perjanjian damai. Hatta takuna anta wa hum sawa'an fil ilmi, sehingga engkau dan mereka sama-sama tahu bahwasanya pelanggar apa perjanjian damai dibatalkan. Wa la yajuzu qitaluhum qabla i'laminin binaqdil ahdi, binaqdil ahdi. Dan tidak boleh kaum muslimin tiba-tiba menyerang mereka dengan tanpa mereka diberitahu terlebih dahulu bahwasanya ya perjanjian telah dibatalkan. Tidak boleh kita ya itip-itip ya tiba-tiba langsung menyerang mereka dalam keadaan mereka ya meyakini perjanjian damai belum dibatalkan, maka kita tidak boleh ya, harus berkomitmen kita memberitahu bahwasanya perjanjian damai batal. Oleh karena itu ya, leher-leher kalian siap menjadi santapan ya, barakahukum. Usus-usus kalian siap menjadi ya sasaran bom, barakahukum. Baik, ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya walaupun mereka adalah orang-orang kafir. Barakallahu. Al-mas'alatu tsaniyah. Masih kurang 10 menit. Permasalahan yang kedua. Aqdud dhimmah wa dhul jizyah. Adanya akad perjanjian damai. Kalau tadi gencatan senjata, ini perjanjian damai. Barakallahu. Wadah jizyah dan membayar jizyah, membayar upeti bagi orang kafir yang barakallahu melakukan akad perjanjian damai. Ta'rifuhu, pengertiannya. Az-zimmatu lughatan al-ahdu. Az-zimmah, perjanjian damai secara bahasa adalah al-ahdu. Barakallahu fikum. Yakni mengadakan perjanjian damai. Wa huwal amanu wad-daman. Yakni memberikan keamanan dan menanggung atau melindungi. Wa aqdul zimmah istilahan, dan akad perjanjian damai secara istilah adalah huwa iqraru ba'dil kuffar ala kufrihim bisyarti badlil jizyah waltijami ahkamil millah allati hakamat biha syari'atul islamiyah alaihim. Perjanjian damai secara istilah adalah pengakuan dari pihak sebagian orang kafir atas kekufuran mereka. Dan pengakuan ini diiringi dengan syarat mereka memberikan jizyah upeti. Dan diiringi dengan persyaratan mereka siap tunduk terhadap hukum-hukum Islam, hukum-hukum agama yang syariat Islam telah memberikan ya ketentuan kepada mereka. Jadi yang namanya perjanjian damai ya barakallahu fikum dalam Islam, ketika mereka orang-orang kafir diminta untuk masuk ke dalam Islam, tidak mau, didakwahi tidak mau, maka ketika penguasa kaum muslimin memandang untuk diperangi ini penting, maka diperangi. Tapi sebelum diperangi barakallahu'alaikum, mereka diminta, ya, kalau mereka tidak mau masuk Islam, ya, maka diberi pilihan yang lainnya. Jadi ada tiga pilihan. Masuk Islam, maka mereka menjadi saudara kaum muslimin, ya, harta, darah, kehormatan mereka tidak diapa-apakan karena dianggap sebagai kaum muslimin. Tidak mau masuk Islam, berarti tetap di atas kekufuran. Maka diminta adanya perjanjian damai dengan syarat mereka membayar upeti, pajak. Dan mereka siap tunduk terhadap hukum-hukum Islam. Mereka boleh beribadah di gereja-gereja mereka, di tempat-tempat ibadah mereka, di kuil-kuil mereka, boleh. Selama mereka tunduk, ya, dengan membayar upeti kepada penguasa kaum muslimin, kepada kaum muslimin, bayar pajak. Dan mereka tunduk, pertama, mereka tidak boleh melakukan syubhat, menampakkan kemaksiatan, minum-minum khamr di jalan-jalan kaum muslimin, ya, merayakan perayaan, ya, di kota-kota kaum muslimin, apa, nampak di jalan-jalan kaum muslimin, tidak boleh. Kalau tunduk dengan aturan Islam, maka mereka barakallahu'alaikum berhak mendapatkan yang namanya perdamaian. Barakallahu'alaikum. Seperti kita di Indonesia ini, sebenarnya yang membayar pajak atau upeti ini orang-orang kafirnya, orang-orang Kristennya, orang-orang barakallahu'alaikum musyrikin yang lainnya, Budanya, Hindunya, Konghucu, barakallahu'alaikum, atau yang lainnya, ya. Dan mereka tunduk, ya, nyepi. Ada acara perayaan mereka nyepi, maka tidak berlaku seperti hukum mereka sekarang ini, ya, yang ada di Pulau Bali harus mengikuti aturan daerah, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh, ya, menyalakan api atau masak atau begini. Ketika mereka menjadi ahlul dhimmah, orang yang mendapatkan perjanjian perlindungan dari pemerintah, tapi mereka membayar pajak, maka tidak berlaku. Perayaan mereka yang untuk mereka, tapi kaum muslimin bebas. Barakallahu'alaikum. Ini kalau mereka mau mengikuti, kalau tidak mau, maka mereka diperangi. Masyru'iyatuhu, disyariatkannya adanya perjanjian damai. Al-aslu fi masyru'iyati aqdil dhimmah, qauluhu ta'ala. Dalil landasan disyariatkannya perjanjian damai adalah firman Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taubah ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu. Perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga perangilah orang-orang yang mereka tidak mau mengharamkan apa yang telah Allah haramkan dan apa yang telah Rasul haramkan. Wala yadinuna dinal haq minal ladzina utul kitab. Dan perangi pula orang-orang yang tidak mau beragama dengan agama yang benar, agama Islam, dari kalangan ahlul kitab. Perangi mereka kalau tidak mau masuk Islam, hatta, kecuali sampai yu'til jizyah, mereka memberikan upeti, membayar upeti, an yadin, dari mereka sendiri, wa hum shaghirun, dalam keadaan mereka itu tertekan, mau ditekan, mau tunduk terhadap aturan Islam yang ada di barakallahu'alaikum pemerintah kaum muslimin itu, ya, barakallahu'alaikum. Misalkan mereka memakan babi, maka tidak boleh mereka ketika berjualan di pasar jual babi terang-terangan, tidak boleh. Ketika penguasa memutuskan demikian, mereka harus tunduk, tidak mau. Maka, ya, penguasa melihat kalau ini adalah orang yang enggan seperti ini, perlu dibunuh maka dibunuh. Barakallahu. Surat At-Taubah ayat ke-29. Jadi pajak itu upeti untuk orang-orang kafir, ini dalil. Adapun kaum muslimin itu dipaksa, itu dalil yang lain. Ya, maka kita tetap taat. Barakafikum, walaupun kita ini dipukul punggungnya, ya, dipaksa. Barakafikum, maka kita tetap taat. Wa qauluhu ta'ala, wa qauluhu alaihi salatu wassalam fi hadith Buraidah. Demikian pula berdasarkan sabda Nabi dalam hadith Buraidah. Hadith yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nabi bersabda, "Thumma da'uhum ilal Islam." Kemudian serulah mereka, dakwai mereka agar masuk ke dalam Islam. "Fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum." Maka apabila mereka memenuhi seruanmu, ya, maka terimalah mereka sebagai saudaramu, sesama muslim, dan tahan dari mereka, jangan diapa-apakan. Fa inhum abau, namun apabila mereka itu enggan, tidak mau masuk Islam, fasalhum al-jizyah, maka minta, ya, dari mereka upeti, minta. Barakallahu'alaikum. Masya Allah. Kemudian mantuk hajun min muljisnya, dari siapa, ya, jisyah itu diambil, upeti itu diambil. Memang upeti diambil dari orang kafir, tapi kafir yang bagaimana itu ada rinciannya. Tuhadul jisyah tu minar rijal, jisyah upeti diambil dari laki-laki di kalangan kafir mereka. Al-mukallifin, yang mereka masih, barakafikum, ya, mendapatkan beban syariat. Al-ahrar, yang mereka ini bukan budak, mereka orang yang merdeka. Al-aghniya, mereka kaya. Al-qadirina alal ada, dan mereka mampu memberikan upeti. Maka ini orang-orang yang diberi, yang diminta. Laki-laki, barakafikum, mukallifin berarti sudah balik, ya. Mereka adalah orang-orang yang merdeka, bukan budak. Mereka yang kaya, dan mereka, barakafikum, mampu memberikan upeti. Fala tu'khadhu minal abdi, maka upeti tidak boleh diambil pada seorang budak yang kafir. Tidak boleh. Kenapa? Li'annahu la yamlik, karena dia tidak memiliki, harta dia milik tuannya. Fakana bimanzilati faqir, maka keadaan budak yang tidak wajib baginya membayar upeti karena dia kafir, maka kedudukan dia menduduki posisi sebagai orang fakir. Orang fakir dari kalangan orang-orang kafir yang, barakafikum, masih mau tunduk dengan hukum kaum muslimin yang ada. Mereka tidak mau masuk Islam karena mereka fakir, miskin, maka tidak wajib mereka membayar upeti. Wala tu'khadhu minal mar'ah, dan tidak pula upeti diambil dari seorang wanita. Kalau dia kaya, ya, walaupun kaya, tapi dia wanita. Wasabi, anak kecil, wal majnun, dan orang gila. Ternyata ada orang kafir yang gila, maka tidak, barakafikum, diambil dari mereka upeti. Li'annahum laisu min ahlil qital, dikarenakan mereka-mereka ini budak, perempuan, anak kecil, orang gila, mereka bukan orang yang ikut berperang. Wala tu'khadhu minal marid al-muslim, dan tidak pula, ya, pajak atau upeti diambil dari orang kafir mereka yang sakit, cacat. Wasyaitil kabir, yang sudah tua renta, Kenapa? Li'anna dima'ahum mahkunah. Dikarenakan darah-darah mereka dilindungi. Fa'ashbahun nisa, maka mereka orang tua renta, orang yang sakit cacat, maka mereka diserupakan dengan wanita, tidak diambil dari mereka barakahikum, ya, yang namanya pupeti barakahikum. Tayyib, waktu sudah habis, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Naktafi ilahuna wallahu ta'ala bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalu barakatuh.